اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari berganti hari, kita semakin mendekati finish dari ibadah bulan suci Ramadan ini. Sebuah renungan yang perlu untuk kita ingat. Apakah selama ini, selama kita melalui hari-hari di bulan yang mulia ini, apakah kita sudah bisa meraih predikat takwa? Karena Allah mewajibkan puasa kepada kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Apakah selama beberapa hari yang kita lalui ini, kita sudah bisa merasakan syukur kita kepada Allah? Karena Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum, wala'allakum tashkurun. Allah menginginkan dari kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan dari kalian kesusahan. Dan agar kalian itu menyempurnakan bilangan Ramadan, kemudian kalian bertakbir kepada Allah, dengan apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tanda tanya besar yang ada di benak kita semua. Mari kita jawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah renungan yang harus kita ingat di bulan yang mulia ini. Tidaklah Allah menjadikan bulan Ramadan di dalam 12 bulan Hijriyah, kecuali melainkan di balik itu semua terdapat hikmah. Disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk peringatan dan sebagai bentuk zikra kepada kaum mukminin. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat ampunan dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." 5 waktu sholat yang dilakukan seseorang. Kemudian dari Jumat ke Jumat setelahnya. Dari Ramadan ke Ramadan setelahnya. Ini semuanya adalah mukaffirat. Penghapus-penghapus dosa. Seandainya seseorang itu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Meninggalkan kabair. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Untuk apa Ramadan? Allah syariatkan untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Agar mereka bersemangat meraih ampunan dari Allah. Maka sudah menjadi hal yang sangat pantas dan layak kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk merenungi berbagai model keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Untuk kita berpikir dan kita tidak lewatkan kesempatan ini begitu saja. Apakah selama ini kita sudah membaca Al-Quran? Apakah selama ini kita sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini adalah perkara yang paling penting. At-taubah, seorang kembali kepada Allah, seorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mengharapkan ampunan dari Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mu'minin kepada Allah, agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Kadang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perasaan kita biasa saja, bukan istimewa. Kita tidak merasakan sesuatu yang wah, yang besar di dalam hati kita. Padahal kegembiraan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan para sahabat, kegembiraan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika mereka itu melalui bulan ini adalah kegembiraan yang sungguh menakjubkan. Bagaimana mereka tidak gembira? Mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka terbuka baginya kesempatan beramal dengan amalan saleh. Mereka mendapatkan sekian banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran, untuk menyibukkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jaga waktu kita. waktu kita yang Allah berikan kepada kita, kita jaga. Oleh para ulama diibaratkan waktu itu seperti pedang. Al-waqtu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Fa in lam taqta'uhu qata'aka bi khaibatin minal amal. Seandainya engkau tidak menjadikan waktu itu kalian bagi dengan baik, maka waktu itu akan memotong-motong dirimu dengan kerugian. Berjalan waktu dia tidak mendapatkan istifadah, tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan faidah yang mulia di dalam kehidupan dirinya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan yang tersisa ini. Yang tersisa ini di bulan suci Ramadan ini, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita memperbanyak taubat, khususnya di 10 hari terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya di malam hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat sarungnya kuat-kuat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya untuk bermunajat, untuk salat, untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang tersisa dari waktu kita ini, kita ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal dengan amalan salih, orang-orang yang mereka saling mengingatkan di atas kebenaran, dan mereka saling mengingatkan di atas kesabaran. Wal asr, innal insana lafi khusr, ila alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasawu bilhaq, وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو شعر توحيد أجه 96.1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.